Dari semula. Tepuk tangan buat Roy dong. Hidupku ramamu dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan. Masa depanku yang penuh harapan. Thank you.